Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, hafizhani wa hafizhakum Allahu jami'a. Melanjutkan dari penyampaian yang sebelumnya terkait dengan sebab-sebab al-inhiraf, sebab-sebab penyimpangan yang tampak di tengah manusia, yang semuanya ini merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasara, yang kemudian diambil, diikuti dan ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Dan telah kita sebutkan tiga di antaranya. Adapun yang keempat adalah at-tahrifu wal istidlalu bil batil. At-tahrif, menyimpangkan makna dari yang sebenarnya. Wal istidlal bil batil, dan mengambil pendalilan dengan cara yang batil, menyimpangkan makna yang sebenarnya dan berdalil dengan sesuatu yang batil atau dengan cara yang batil. Dia ambil ayat ataupun hadis, lalu ia palingkan dari makna yang hak, mentafsirkan bukan dengan tafsir yang benar, menerjemahkan dengan terjemahan yang sengaja dia pelintir, ataupun ia mengambil sebagian dari dalil-dalil kitabullah ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, namun ia letakkan bukan pada tempatnya. Ia letakkan ayat yang sifatnya umum pada perkara yang seharusnya haknya sesuatu atau satu dalil yang khusus. Ia letakkan satu hukum yang mansukh, yang sudah terhapuskan, untuk sesuatu yang dia inginkan. Ia letakkan dalil yang semestinya mujmal, global, ia letakkan pada yang muqayyad, yang semestinya diambil sesuatu yang terang pada perkara tersebut, dibolak-balik. Hasilnya, akibatnya, satu perkara yang semestinya dihukumi sebagai sesuatu yang halal, maka menjadi haram karena ulah tersebut. Ataukah sebaliknya, yang semestinya itu haram lalu menjadi halal karena ulah tersebut. Misal sebagai contoh yang terjadi di tengah kaum muslimin, betapa banyak kita dapati di dalam kitabullah ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berkasih sayang sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin, untuk berbuat lembut kepada mereka. Betapa banyak kita dapatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh keadaan kaum mukminin, mereka itu ikhwatun, bersaudara. Allah Azza wa Jalla juga menerangkan dalam ayat yang lainnya, barakallahu fikum wa la talmizu anfusakum bil alqab. Jangan kalian sematkan lakab, julukan-julukan yang buruk kepada saudara-saudara kalian. Barakallahu fikum. Ayat yang sifatnya umum. Namun di sana kita akan dihadapkan dengan perkara-perkara yang sifatnya apa? Khusus. Membicarakan perorangan di dalam hidup bermasyarakat ataukah di dalam hidup beragama secara keumumannya. Kita akan dihadapkan sesuatu yang sifatnya apa? Khusus. Misalan, contohnya terkait dengan seseorang yang dia memiliki kebiasaan, dan kebiasaannya ini akan merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Contohnya, konkretnya, seorang penipu. Seorang penipu. Barakallahu fiikum. Entah itu dalam jual beli atau dalam pegadaian atau dalam sewa menyewa, suka menipu dia. Seorang muslim, apakah kemudian kita mengatakan la talmizu anfusakum bil alqab, jangan juluki dia dengan julukan yang jelek? Masa dijuluki penipu? Muslim loh dia. Muslim, kamu sebut penipu. Gelar yang jelek. Hasilnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya tentunya sangat buruk. Sedangkan termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan mendapatkan laknat dari beliau alaihi salatu wasalam, adalah seorang yang suka menzalimi orang lain lalu dia lindungi. Orang seperti ini harus diungkap. Kalau bisa dinasihati, nasihati dia. Wa in asarra ala dzalik, namun jika ia terus menerus di atas sifat dan sikapnya tersebut, terangkan kepada manusia. Demikian keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaihi. Dalam jual beli tomat, dagangan pasar, suka ia menipu dalam timbangannya atau dalam kualitas barangnya. Ia katakan bagus, namun jelek di dalamnya. Perlu kamu terangkan, jangan kamu beli tomat dari si fulan, kenapa? Dia penipu. Perlu kamu terangkan, jangan bermuamalah dengan si fulan, dia suka menipu dalam jual beli rumah atau kendaraan. Jangan dan jangan. Jangan khawatir yang katanya orang nanti aibnya tersebar. Kamu sengaja nyebar aibnya dia. Barakallahu fikum. Maka kita katakan bahwa kaum muslimin itu lebih kita sayangi. Apakah demi satu orang lalu engkau korbankan kaum muslimin dengan as-sukut, dengan berdiam saja, tidak berbicara? Sungguh engkau telah mendzalimi kaum muslimin dengan diammu. Bicaralah. Ini perkara yang sifatnya apa? Khusus. Ahibati fillah. Azzani Allah wa iyyakum. Ketika dalil yang umum, dalil yang khusus dibolak-balik, maka akan rusak agama ini. An-Nabi alaihi salatu wasalam, beliau ditanya tentang dua orang sahabatnya. Ditanya oleh Fatimah, salah seorang sahabiyah, bukan putri beliau, salah seorang sahabiyah. Ditanya, ada dua orang yang melamarku. Ya, satu Muawiyah. Kemudian barakallahu fikum, ada seorang sahabat yang lainnya. Mana yang diterima pinangannya? Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terang-terangan mengatakan, amma Muawiyah farajulun su'uluk la malalahu. Adapun Muawiyah orang yang miskin, dia tidak punya harta. Adapun sahabat yang satunya, lupa saya namanya, dia orang yang tidak meletakkan tongkat dari bahunya. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, beliau tidak diam tapi berbicara, menyampaikan siapa kondisi orang ini dan bagaimana dia. Dalam urusan dunia, kita tidak sepantasnya untuk membiarkan kezaliman seseorang itu menimpa khalayak muslimin dalam masalah dunia. Bagaimana jika itu membicarakan masalah din, agama? Tentunya kita tidak semestinya untuk diam lalu membiarkan ada seseorang dengan semena-mena menginjak-injak kemuliaan agama Islam, menghinakan kemuliaan syariat Islam, lalu kamu diam tidak membelanya. Diam tidak membela syariat Islam dengan alasan kaum muslimin itu bersaudara, dengan alasan jangan menyematkan julukan-julukan yang jelek kepada saudara-saudaramu. Maka jawabannya, permasalahannya berbeda. Ini dalil yang umum dan ini dalil yang khusus, tidak bisa kamu campur adukkan. Tidak bisa kamu campur adukkan. Islam itu rahmatan lil alamin, tapi bukan berarti diam dari kemungkaran. Islam itu rahmatan lil alamin, tapi bukan berarti tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan. Karena makna rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi semesta alam itu adalah dengan mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada kebenaran, dan memperingatkan mereka dari kekufuran, kesyirikan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengutus sebagian para sahabatnya dengan risalah, surat yang dikirimkan kepada para raja, menyeru mereka kepada Islam dan meninggalkan kekufurannya. Beliau tidak diam dengan surat, dibacakan kepada mereka ayat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai segenap ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara, kemarilah kalian, kemari kalian menuju kalimat yang sama, yang satu antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beliau tidak diam, menulis surat, dikirimkan negeri yang jauh, ke negeri yang jauh, dikirimkan ke Persia, ke Romawi, ke Habasyah, ke Yamamah, ke Raja Ghassan, dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahmatan lil alamin. Bukan hanya dengan surat, bahkan dengan al-qital, peperangan, beliau bersama para sahabatnya mengangkat senjata, menantang mereka-mereka yang masih beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, menantang dan menyerang, sehingga kemudian dengan kesungguhan tersebut Allah runtuhkan kekufuran mereka, Allah runtuhkan pula kerajaan-kerajaan mereka. Dua negara adidaya saat itu runtuh dengan datangnya Islam. Allah gantikan kekufuran dengan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Romawi dan Persia, demikian pula negeri Habasyah, negeri Yaman. Yaman saat itu mayoritasnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kirimkan kepada mereka beberapa orang sahabat ke negeri yang berbeda, di masa yang berbeda. Beliau kirimkan Mu'ad bin Jabal ke negeri San'a. Innaka satati qauman min ahlil kitab, sungguh engkau akan datangi kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Satu orang diutus, Mu'ad bin Jabal, bukan pasukan, satu orang mendakwahi mereka. Ahibati fillah azanillahu ayyakum, beliau menempuh beberapa sebab. Surat dikirimkan, seorang juru dakwah dikirimkan, bahkan yang terakhirnya beliau pun kirimkan pasukan ketika mereka enggan tunduk kepada kitabullah dan sunnah. Luar biasa. Apakah itu semuanya berani untuk kita katakan sebagai tindakan yang tidak rahmatan lil alamin? Ada yang berani mengatakannya? Itu bukan rahmat itu. Itu bukan rahmatan lil alamin. Ada yang berani mengatakannya? Jika dia berani mengatakannya, siapa nabinya? Siapa nabinya? Sedangkan yang melakukannya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengirimkan surat kepada orang-orang kafir agar beriman, mengirimkan juru dakwah kepada orang-orang kafir agar mereka beriman, dan bahkan mengirimkan pasukan perangnya. Ahibati fillah azanillahu ayyakum, ketika ayat ataupun hadis dipelintir maknanya, ditukar tempat-tempat pendalilannya, maka rusaklah agama ini dengan cara seperti itu. dengan cara seperti itu. Namun Allah Azza wa Jalla tidak pula mendiamkan, Allah tidak mendiamkan orang-orang dengan mudahnya merusak agama Islam, tidak bisa. Allah yang menjaganya. Sebesar apapun dan sesemangat apapun mereka ingin meruntuhkan ajaran Islam dari luar ataukah dari dalam, tidak pernah akan berhasil karena Allah yang menjaganya. Allah Azza wa Jalla berfirman, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhih. Dan di antara orang-orang Yahudi, mereka memalingkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempat yang semestinya. Dipalingkan maknanya, tempat pendalilannya. Barakallahu fiikum. Maka akan rusak. Coba bayangkan, kalau dalil khusus untuk laki-laki, khusus ini untuk laki-laki, tapi diletakkan untuk perempuan. Atau dalil khusus untuk perempuan diletakkan untuk yang laki-laki. Atau dalil yang semestinya untuk keluarga dia letakkan kepada orang lain. Kacau. Saya berikan contoh ringan. Pernah saya contohkan, sepertinya pada pertemuan yang dulu. Barakallahu fiikum. Ya. Pernah saya contohkan insyaallah taala. Bayangkan jika seorang anak, seseorang mengajak orang lain untuk menunaikan sholat wajib, mengajak orang lain menunaikan sholat wajib, dan dia samakan cara mengajak orang sholat tersebut, siapapun dia, ya, sama ngajak temennya yang dekat, ngajak teman jauhnya, ngajak bapaknya, ngajak kakaknya, adiknya, pamannya, ketua RT, ketua RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Katakanlah diajak dengan cara yang sama, sesuatu yang hak. Ngajak sholat kan hak. Tapi dengan cara yang sama, apakah itu menjadi hak? Tidak. Menjadi kebatilan. Barakallahu fiikum, ya. Bayangkan dengan bahasa yang sama seperti temannya. Ya. Sudah salat belum? Ayo salat di masjid bareng. Ya. Kalau temannya itu biasa kan? Sama-sama memang selalu menjaga salat lima waktu, kebetulan sedang tidur di kamar yang sama. Suara azan, ya, temannya masih tidur, dibangunkan. Ya, dah azan, ayo ke masjid yuk. Coba bayangkan kalau itu bapaknya. Barakallahu fiik. Sudah azan masih tidur aja. Ayo ke masjid. Bayangkan. Barakallahu fiik. Ya. Coba bayangkan kalau itu Pak Wali Kota. Barakallahu fiikum. Bayangkan, ya, dia ajudannya misalnya. Pak, bangun Pak. Sudah azan. Ayo ke masjid, Pak. Barakallahu fiikum. Hasilnya berbeda. Barakallahu fiikum. Hikmah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pun membedakan ini semuanya. Sesuatu yang hak harus ditempuh dengan cara yang hak. Sesuatu yang hak harus dibawakan dalil yang hak. Tidak sama orang tuamu dengan tetanggamu, dengan kawan dekatmu, tidak sama. Masing-masing kau akan dapatkan hadis yang berbeda pula bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum. Namun sebagian orang mengganti-ganti dan meletakkan dalil bukan pada tempatnya, maka rusaklah. Mereka merusak agama ini. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki agama ini tetap sempurna. Barakallahu fiikum. Kemudian yang kelima, al-ghulu fid din, berlebih-lebihan di dalam beragama, bersikap ekstrim, ya, ekstrim dalam beragama. Al-ghulu, barakallahu fikum, di antara sebab penyimpangan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang Nasara, ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai sekalian ahlul kitab, jangan kalian bersikap ghulu, ya, ekstrim dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengucapkan tentang Allah Azza wa Jalla kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam, hanyalah al-masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah Azza wa Jalla putuskan, firmankan kepada Maryam, kepada rahimnya Maryam. Allah kehendaki, kun, terjadilah maka terjadi. Yang kemudian Maryam ibunya Isa mengandung Isa tanpa benihnya seorang suami, murni Allah yang menghendakinya. Tanpa ayah kemudian Isa bin Maryam dilahirkan, benar-benar murni hanya dari seorang wanita. Ahibati fillah azani Allahu iyyakum, Allah melarang di dalam ayat ini dengan kalimat la taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan. Contohnya sudah disebutkan dalam ayat yang sama, yaitu tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Ketika orang-orang Nasara berlebih-lebihan menyikapi Isa bin Maryam, wah, beliau ini seorang yang mulia, beliau seorang yang tinggi, beliau ini, sampai derajat mereka berdoa kepada Isa, meminta kepada Isa, sujud kepada Isa, meminta pengampunan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Ketika kita mengatakan bahwa kalian jangan berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam, oh, kalian gak suka sama Isa bin Maryam ya? Kamu gak benci ya? Kamu gak suka, kamu benci dengan Isa bin Maryam? Kalian tidak suka, sedangkan beliau juga diturunkan Injil. Oh, sabar. Kita tidak sedang membicarakan suka atau tidak suka. Apakah ketika kita katakan jangan berdoa kepada Isa bin Maryam, sujud kepada Isa bin Maryam, jangan, terus maknanya kita benci kepada Isa? Tidak. Tapi kita ini sedang menerangkan beliau itu Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dipertuhankan, beliau seorang manusia. Itu haknya Allah Azza wa Jalla untuk diibadahi, bukan haknya Isa bin Maryam. Beliau utusan Allah, tapi bukan Tuhan, bukan Rabb yang jadi sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan Isa itu putranya Allah, sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak. Ya, tidak pula, barakallahu fikum, ya, beliau Allah Azza wa Jalla ini tidak berbapak, beribu, tidak pula ada anaknya. Allah itu Maha Satu. Allahu Ahad. Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Barakallahu fikum. Tidak ada ayahnya, ibunya, tidak pula anak. Maha suci Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka sifatkan. Nular penyakitnya dari orang-orang Nasrani nular kepada kaum muslimin yang mereka meninggikan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga meninggikan derajatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ataupun juga meninggikan derajatnya orang-orang saleh melebihi batas dia sebagai seorang hamba. Orang-orang sufiyah beribadah kepada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepadanya padahal beliau seorang rasul. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah azza wa jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, jawablah aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa. Berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, sebagian orang berlebih-lebihan terhadap sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain ridwanullah alaihim ajmain, sampai tingkatan menuhankan mereka, meninggikan derajatnya dari derajat yang semestinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dalam kondisi mereka sedang terhimpit pun yang disebut namanya adalah Al-Hasan, Al-Hasan. Dalam kondisi sempit yang disebut namanya Al-Husain, Al-Husain. Kemana Allah Azza wa Jalla? Kok yang disebut Al-Hasan? Al-Hasan qad tuwfiya, sudah meninggal beliau. Al-Husain juga telah meninggal. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla mengikuti jejak langkahnya Nasara. Barakallahu fikum. Fahaulai syiah rafidah, mereka itulah orang-orang syiah rafidah, orang-orang syiah rafidah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah memuliakan Rasulullah alaihi wasallam, mencintai beliau dan para sahabatnya sebagaimana telah digariskan oleh beliau sendiri dan para sahabatnya, mengikuti semua petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, meninggalkan semua yang beliau larang. Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Ini amalan ahlu sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tengah dalam mengajari kita untuk bersikap kepada beliau sendiri, pada para sahabatnya, dan kepada manusia lainnya. Jangan bersikap hulu berlebihan. Barakallahu fikum. Sehingga dalam semua ibadah, semua ibadah kita pun selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat-buat petunjuk sendiri. Jangan buat tata cara ibadah yang tersendiri. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Allah Maha tahu kalau kita ini orang-orang yang dhaif, yang lemah. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Jangan ditambah-tambah syariat Allah Azza wa Jalla sehingga memberatkan dirimu sendiri. Yuridullah bikumul yusra, Allah itu kehendaki bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Sudah, bersikap dengan sikap yang tengah, bersikaplah dengan sikap yang sederhana. Al-iktisadu fis sunnah, bersikaplah sederhana dalam mengamalkan sunnah. Apa yang diperintahkan ini? Sudah. Apa yang dilarang ini? Sudah. Mudah bagi kamu, mudah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Yang keenam, taatul ulama wal ubbad fi tahlili wa tahrim, Di antara sebab penyimpangan yang terang, yang jelas adalah mentaati atau lebih mentaati orang alimnya dan ahli ibadahnya dalam menghalalkan dan mengharamkan. Dalam menghalalkan dan mengharamkan. Yang tadi kita istilahkan apa? Sendiko dauh. Apapun yang dikatakan oleh Ustadz A, saya ikuti. Ulama B, saya ikuti. Kiai C, saya ikuti. Apapun yang diucapkan, salah ataupun benar, menyelisih kitabullah ataupun sunnah, no problem, gak ada masalah. Saya ikuti kemanapun dia melangkah, dalam menghalalkan ataupun mengharamkan. Barakallahu fiikum. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ahlul kitab lagi, Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan para pendeta-pendetanya dan para rahib-rahibnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Isa Al-Masih ibnu Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Ada kisah kemudian dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Beliau menceritakan kami, ya, artinya orang-orang Nasara sebelumnya tidak pernah beribadah kepada pendeta. Kami tidak pernah beribadah kepada para pendeta. Barakallahu fiikum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ahalul harama fa'ata'uhum. Mereka menghalalkan yang haram lalu mereka taati. Wa harramu alaihimul halala fattaba'u fattaba'uhum. Mereka menghalalkan yang atau mengharamkan yang halal, mereka pun ikuti. Fatilka ibadatuhum, itulah peribadatannya. Jadi bukan dengan cara sujud atau berdoa kepada Pak Pendeta, bukan, tapi dalam bentuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Barakallahu fiikum. Bayangkan sekarang, saya berikan contoh lagi. Ya, ada seorang yang melakukan dosa. Maka cara penebusan dosa adalah mengakui dosa-dosanya di hadapan pendeta mungkin, atau di hadapan Isa bin Maryam yang telah dibentuk sekian rupa menjadi patung ataupun gambar dengan membayar denda sekian. Setelah itu dikatakan, dosamu telah dihapuskan. Dosamu telah dihapuskan dengan cara seperti itu. Barakallahu fiikum. Ini cara orang-orang Nasara. Seakan-akan pendeta itu bisa menjamin diampuninya dosa, kesungguhannya, keikhlasannya, hanya dengan membayar denda. Agama yang mereka buat-buat. Agama yang mereka buat-buat menyelisih dari Injil yang diturunkan kepada mereka. Ya dan billah, diubah-ubah. Fallahu alam bisawab. Kemudian di antara sebab yang lain yang ketujuh adalah rohbaniyah. Rohbaniyah, ya, sikap apa namanya, menyendiri. Sikap menyendiri dalam peribadatan dan melepaskan diri dari semua kelezatan dunia. Barakallahu fiikum. Di antaranya dengan cara, di antaranya mereka melakukannya, mengkebiri diri sendiri. Mengkebiri diri sendiri sehingga tidak bisa menikah. Ya, meninggalkan pernikahan. Tujuannya apa? Untuk rohbaniyah. Barakallahu fiikum, ya. Jadi biarawan atau biarawati itu rohbaniyah. Barakallahu fiikum, ya. Tidak menikah. Sibuk dengan peribadatan. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang tidak benar. menyelisihi kitabullah dan sunnah, dan merupakan adat istiadatnya para penyimpang dari ajarannya Isa bin Maryam ataupun ajarannya Musa alaihissalam, dari orang-orang Nasara dan Yahudi yang kemudian juga ditiru oleh sebagian kaum muslimin, beranggapan dengan cara seperti itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun menyimpang dari jalan yang benar. Iyadzan billah. Yang kedelapan, bina'ul masajid ala kuburil anbiya'i wa salihin, membangun masjid di atas kuburannya para nabi atau orang-orang saleh. Artinya menjadikan kuburan para nabi ataupun kuburan orang-orang saleh itu menjadi tempat peribadatan, salat di sana, membaca Quran di sana, puasa di atasnya, iktikaf di atasnya, berdoa kepadanya, ya, meminta pertolongan kepadanya, meminta rizki kepadanya, sujud di hadapan kuburan. Barakallahu fikum. Ini diantara perkara yang menjadikan mereka jauh dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Ashabul Kahfi, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Lanattakhidanna alaihim masjida. Maka berkatalah orang-orang yang terkalahkan dengan urusannya mereka, dengan hawa nafsunya, sungguh kami akan jadikan kuburan mereka sebagai masjid. Kuburannya Ashabul Kahfi akan jadikan sebagai masjid. Barakallahu fikum. Artinya apa? Namanya masjid ya, tempat ibadah. Kita di masjid bikin apa? Ya, salat, zikir, baca Quran, salat wajib ataupun salat sunnah, dan amalan-amalan yang lain. Itu dilakukan di kuburan yang tidak semestinya. Perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kesembilan, juhdul haqqi lada ta'if al-ukhra, yaitu dengan menentang al-haq. Menentang al-haq yang dia pikir datang dari kelompok lainnya. Ah, saya beda kok sama mereka. Meskipun dia salah, meskipun dia di atas kesesatan, tapi karena menganggap ini bukan dari kami dan kami bukan dari mereka, maka ia tolak kebenaran tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman pula tentang Yahudi dan Nasara, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasara juga mengatakan laisatil yahudu ala syai. Orang-orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Sama-sama saling menghinakan. Padahal dua-duanya salah. Tidak mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah. Adapun bagi orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mengklaim ikut siapapun. Siapapun. Ingat ya kalimat siapapun. Ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang menuduh bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah, salafiyin sebagai wahabi. Yang mereka maksudkan apa? Pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demi Allah, kita tidak pernah ridha. Tidak pernah ridha dianggap sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seandainya kita ini dikatakan pengikut, maka tentu kita akan lebih memilih siapa? Ahmad bin Hanbal. Tapi kita pun tidak ridha jika dikatakan kita pengikut Ahmad bin Hanbal. Seandainya kita ridha akan memilih Umar bin Khattab, tapi pun kita tidak ridha. Dan jika bisa memilih, kita akan milih Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita pun tidak ridha sampai kita dikatakan pengikutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau dikemanakan Islam ketika dikatakan kalian pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Terus kemana Imam Bukhari? Kemana Imam Muslim? Kemana Ahmad bin Hanbal? Kemana Al-Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Malik? Kemana para tabi'in dan para sahabat? Kita tidak pernah meyakini dan berbangga sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kami, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam As-Sanani, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Wan-Nasa'i, tabi'in dan asba'at tabi'in dan para sahabat, semuanya pengikutnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih pantas untuk kita ikuti melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini penting untuk kita pahami. Mereka menuduh Wahabi, Wahabi. Siapa Wahabi? Kami tidak pernah merasa sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa tidak katakan kami pengikut Al-Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak mengatakan kami pengikut Umar bin Khattab, sedangkan sama. Kita berani menantang dengan tantangan yang sebenar-benarnya. Tunjukkan dari semua tulisan-tulisan dan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih yang menyelisihi dakwahnya Al-Imam Syafi'i, yang menyelisihi dakwahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang menyelisihi dakwahnya Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Bukhari dan Muslim, menyelisihi dakwahnya para sahabat. Satu kalimat saja, wallahi, satu kalimat saja, itu hanya prasangka mereka, tidak dibangun di atas ilmu. Seandainya mereka jujur, buka coba kitabullah, buka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang benar dan mana yang sesat, jujurlah. Barakallahu fikum. Kita ingin bersikap ilmiah, bukan emosi-emosian, bukan marah-marahan, bukan membanggakan kami siapa dan kamu siapa, bukan. Banggakan kitabullah dan sunnah. Tolong muliakan, muliakan kitabullah dan sunnah. Jangan disembunyikan, jangan direndahkan. Kami itu bukan siapa-siapa, tapi kitabullah dan sunnah. Jangan kemudian bukan dikatakan bukan apa-apa. Barakallahu fikum. Kemuliaan yang harus diperjuangkan. Kemudian yang ke-10, di antara sebab penyimpangan, dan yang terakhir, at-ta'atsur bi'adatil Fars war Rum. Ya, terpengaruh dengan adat kebiasaan orang Persia, orang-orang Iran, ya, orang-orang Iran dan orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Barakallahu fikum. Orang-orang Persia, ini kebiasaannya, kebiasaan mereka menurun, ya, nurun ke orang-orang Iran. Karena memang dari sana negeri asalnya Persia, nurun. Dan orang-orang Eropa, adat kebiasaan yang kemudian mengubah keadaan kaum muslimin banyak sekali dalam segi kehidupan yang menyimpang dari kitabullah dan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya cukupkan untuk sesi penyampaian materi. InsyaAllah kita masuk pada tanya jawab. Barakallahu fikum. Hanya melalui kertas. Yang kita terima hanya melalui kertas.